Dengan nama Allah yang Rahman lagi yang Rahim. Segala puji bagi Allah Al-Ladzi Abda'a, yang menciptakan, mengidak, artinya bergerak sesuatu dan pamisal, yang mengidak ianya Allah akan nizamal wujud, susunan wujud. Waqtara'a, dan menciptakan ianya Allah akan mahiyah sesuatu dengan muqtadar juhum rahmat. Dan Allah yang menciptakan mahiyah. Mulai pakai kata-kata mentah kan, mahiyah. Allah yang menciptakan mahiyah sesuatu dengan muqtadar juhum rahmat. Wa ansha'a bi qudratihi anwa'an jawahir maqiyah, dan mengisya ianya Allah dengan kudrahnya Allah akan beberapa nok daripada permata yang dibangsakan kepada akal. Wa qadha bi rahmatihi, dan wa qadha ini guna mana ini kalau salah sampai ianya Allah dengan rahmatnya Allah akan muharrikatil ajram, penggerak hirim palagiah. Ketuk ianya Allah dengan rahmatnya Allah akan penggerak hirim palagiah. Wassalatu ala dawatil al-musil kursiyah, dan berulah rahmat itu sabit atas fitur manusia, atas segala zat yang mempunyai jiwa yang bersih. Ini yang laut jeramu, dan berulah rahmat itu sabit di atas segala zat yang atas yang mempunyai zawati dan musuh. Ada zat yang mempunyai jiwa yang bersih, al-munazahah, lagi yang bersih daripada kudurat insiyah, kudur kedau ataupun kotoran yang dibangsakan kepada manusia. Khususan balik dahlam dia ada pengulangannya Muhammad. Ini selawat secara khusus kepada Nabi Muhammad, yaitu sahibul ayat wal mu'jizah, sahib ayat-ayat bukti-bukti dari Muhammad. Wa ala alihi dan dari ahlinya Muhammad dan sahabatnya Muhammad, yang at-tabi'ina bil-hujjati wal bayyinah, sahabat yang mengikut oleh mereka itu Muhammad, sahabat bagi hujjah-hujjah dan bayyinah-bayyinah. Wa ba'du, dan sesudah itu, pala makanan, maka manakala adalah dengan ittifaq ahli apa dan ittifaq ahli yang mempunyai kelebihan. Sesungguh ilmu siyamal yakiniyah, lebih-lebih ilmu yakini bagi ilmu mantek, a'lal matalibi, setinggi-tinggi matalib tumpukan, wa'abhal manakib, dan bagus-bagus manakib, dan sesungguh sahibnya ilmu semulia-mulia syafas basyariah, dan jiwanya ulumul ilmi itu asra iktisalan, lebih cepat tersambung dengan akal mulkiyah, mulki wal malakut, dan jiwanya ulumul ilmu itu asra lebih cepat iktisal dengan akal mulkiyah. Dan adalah itulah mengetahui diatur yang halus-halusnya ilmu, dan dihafah meliputi dengan diri hakikatnya ilmu. Tidak mungkin ia kecuali dengan ilmu yang dinamakan dengan mantek, karena dengannya mantek diketahuikan sahihnya ilmu daripada hakiknya ilmu, tumbuhnya wujudnya ilmu daripada tumbuhnya ilmu. Maka nisyaya berisyarah kepada lu oleh siman yang bahagia ia nyaman dengan kelembutan Allah yang hak, wan kaza, dan berbeda ia nyaman dengan kuat nyaman di antara benak makhluk, dan condong kepada sisinya oleh dani urung dekat dan urung jauh, dan aflaha, mendapat kemenangan dengan ikutnya oleh urung taat dan urung maksiat, dan dianya itu maula sebagai penolong, masadru urung yang dihadapan, dari as-sahibul mu'tam, sahib yang merayu, yang maling, yang lubai, yang makbul, yang mu'aim, yang muksin, yang mulia, yang buat nasab, yang mempunyai manakib dan kebanggaan, dan sulmi lagi mendawar agama dan din, maha Islam, kebanggaan Islam dan muslimin, pengikut akabir, pembesar-pembesar dan pengikut amatir, ulama mulia-mulia, mulkus sudur, raja yang dikenal, wal fadil dan raja berlebih, khutbul ali, khutub ketinggian, malakul mani. Lagi falak tempat berjalan mani bernyamanya-nyamanya yaitu Muhammad bin Maula penolong Ibnu Asadurul Muazzam urun di hadapan lagi yang raya sahib Muazzam Rusturul Afaki lagi urun tempat murajaah kawin juga katro warna. Jadi boleh turah ini. Jadi kena pula manakala adalah ilmu itu seraik-raik matalik dan sebagus-bagus manakib. Pak Acara Ilya, maka diisyarah kepada lun oleh hidra ulum yang pulan-pulan yang namanya Muhammad. Nyawu jadi perlu dari Pak Acara Ilya yang panggil nyawu Muhammadun. Muhammad yang Muhammadnya bin Maula. Maula pulan-pulan lah yang nantinya Muhammadi. Itu Muhammad bin Muhammad. Putra bicara Nyahuyu itu bila hari ini kita bimbing mantai dengan berkurayan satu kitab pada ilmu mantai yang jami ia bagikan lidahnya mantai. Ini yang boleh kita. Jadi berdasarkan petunjuk daripada kelebihan Muhammad bin Muhammad, no, disyaratkan untuk dibuat satu kitab yang di dalamnya mencakup seluruh kaidah-kaidah dari ilmu mantai. Yang berdasarnya itu maka sekarang beberapa kitab yang dikembangkan dengan risalah Syamsiah. Yang artinya nanti sifur burungnya ibu pegawai kitab itu. Nah. Jadi Muhammad bin Al-Mawla, Al-Sadru, Al-Mu'adham, Al-Sahibul Adham, Justurul Afaki, Shafu Zaman. Justurul Afaki. Karena justru kali itu tempat murajaah bagi seluruh ufuk ya. Timur Barat dengan murajaah Ashabul Zaman guru yang bersih dalam damunnya Mulku Zara'il Masriki Wal Maghrib raja daripada segala menteri-menteri Timur Barat Sahibu Daiwanil Malik. Sahib guru yang mempunyai Daiwanul Nahdlatul Ulama. Mamalik. Mamalik berarti sang alam muluk yang mempunyai buku dari segala raja-raja Bahaul Haqqi wa Din kebanggaan hak dan agama Mu'ayyidul ulama Islam dan Muslimin bagi yang menguatkan, yang kuat akan ulama Islam dan Muslimin baginya itu dengan kutubul muluk, kutub daripada segala muluk dan sultan yang namanya Muhammad Cipnya. Jadi itu Muhammad bin Muhammad ada Allah ulama belum tegak ya Allah akan namungan keduanya Rasul Muhammad no? Wada'afa dan berlipat ganda akan kebesaran keduanya Al-Ladhi beserta Hadassah kebesaran Al-Ladhi beserta muda turnya Fafa Sa'adah Abadiyah jadi ia akan kebahagiaan yang abadi. Megah ulunya mantan muda, ada sangkan baru kan. Tur baru umum mantan banyak, dalam duduk rumah dan nyolok. Tapi ini akan dicapai beri kepada kebahagiaan yang abadi dan keramat yang kekal. Abad. Abadi. Abadi juga itu tidak mengekal, bukan abadi. Saat memadi dan menjawab kekal kepada teman-teman. Dikin teman. Waktasa dan khusus dia dengan fadail, dengan kelebihan-kelebihan yang bagus dan perkara-perkara yang terpuji. Dengan kuah bicara nyawa berenang. Bicahriri kita bimbing mantai dengan diurai satu kitab pada ilmu mantai yang dijamai ianya kitab bagi segala kaidahnya mantai. Hawilan saunahu wa dawabilahu. Hakadah kitab itu yang hawin diusulihi wa dawabilahu meliputi bagi segala kaidahnya mantai dan segala tabib-tabibnya mantai. Yang sambung menunjukkan tempat analisasi. Hawilan, maksudnya hawil meliputi bagi segala kaidahnya mantai dan segala tabib-tabibnya mantai. Fabadarku ila muqtada isyarat ini, maka ulun mubadara kepada muqtada isyarat nyaman. Nanti kaki yuhu, kaki syarakan, nama-nama juga nanti kubrele, nyadur yuhu lah. Jadi nyadur yuhu, aku lupa juga saja. Wa syaratu fi kuat sapi. Ya, mana nama? Sibatini. Hah? Sibatini. Sibatini, nari. Mana? Sibati. Sibati. Mana nama? Wasawa. Wasawa, lembat. Sabo yang sini si batun. Kan dari wasawa lembat. Wasyaraku fi sibatihi wa kitabatihi. Kurang mana ada itu? Tahu apa? Thank you. isbat ada bukan menasabah ditulis cabang artinya isbat lalu namun pada mengisbatkannya hijab dan kulitnya hijab mustalziman hal keadaan lu itu yang melazimi bahwa be'ilun kujidra dengan sesuatu yang dihitungkan dengannya sesuatu daripada kaidah terlebih-lebih. Jadi dari segala kaidah terlebih-lebih dalam mentek dengan pi na yang kujidra jadi memang yang tidak boleh ma'aziyadatin syarifah beserta na'ziyadah-ziyadah yang mulia dan nukah-nukah yang halu-halu menjadi daripada sisi nun tidak mengikut bagi salah satu daripada makhluk. Jadi yang dihuno ada yang kana berhenti tinggal. Yang mana yang ulah nun berjaga sesuatu dari kaidah yang kana. Bahkan nak tambahan lom dari sisi nun yang tuan muncul daripada makhluk. Wal lil haqqi sarihil ladzi la ya'ni batil. Tetapi ikut bagi kebenaran yang saleh al-lati yang hana datang akannya oleh kebatilan min baini yadaihi wala min khalfi di dari hadapannya dan tidak datang kebatilan dari belakangnya. Bersama itu dan lumunan akannya kita dengan risalah syamsiah pada kawanis mantik kita warakatu dan lunatu akannya kita yakin mukadimah dan leboh mafalah dan satu khatimah. Ini jadi sebetulnya kita punya order yang pertama nak bagi mahmi lelako kemudian nak lewok pembahasan makalah pembahasan pertama tentang mante pembahasan kedua pembahasan yang ketiga yang memaduk yang itu dengan ilmu mante kemudian yang terakhir baru Fatimah Mu'tasiman Mu'tasiman hal keadaan lun yang berpegang dengan kalau taufik min wahidil akli daripada zat yang memberi akal wa mudawakilah dan hal keadaan itu yang serah diri atas pemurahnya Allah al-mufid yang memberi nikmat mufid yang pre bagi kebaikan dan keadilan betul? Untuk mutawakkilan maka lalu tawakal ala judihi atas pemurahnya Allah al-mufiri lil-khairi ataupun yang aku mutik mana Isa al-Nu yang sampai bagi kebaikan dan keadilan innahu khairun waqfitin wa mu'ineh sesungguhnya Allah itu sebaik-baik yang memberi taufik dan yang memberi pertolongan. Allah.